Rungu Petrus pasal rungu. Tempong gaulu, naria nabi-nabi topodaba, neumbarita tongo to dian walatala. Pada ibetu bau bei-bei, karena meumba guru-guru topodaba rita tongo komi. Ira manggeni pepatuduki to nasala, to mempakanabu tau. Pada ira karena membasapu ipue, to nantolo silaka ira. Ngaripobia ira etumo, ira masalisa rasuku. Karena madia tahu mempasiala pokaingu ira, tono pung gari dota raratu naja. Pada ngari ira itu, sampai pepatuduki tona konona, karena rasa lain tahu. Guru-guru topodaba itu, na doko nudoi. Itu sampai ira agama ngelo untu, ngari jai komi, ante tesa-tesa toni peto vali iramboto. Tapi pesuku ira, na sae moni pakatantu. Mana masae kamajadi? Toramu, Allah Ta'ala da anangka basaka malaika-malaika namboto, ngari pesuku tempo ira no via silaka, tapi ia nanta jaka ira riara naraka. Ira ni suaraka riara peto na rumau, pada ni tarunggu risetu, sampai marata eom potangara banepia. Ibetu bau tempo ngaulu, Allah Ta'ala da anangka basaka dunia ngari pesukuna. Ia nompakaropu tau-tau to da anantuki dotana, ante uen nangka buntu, numpakalodo dunia. Aga inu ante pitumba ataun tani nato nipakasalama. Sabana inu numpatolele katau. Pokaingu to nikonuarara alatala. Ibetu bau ante ngata Sodom Bogomora. Alatala numpasuku pue ngata tunaja itu. Ante numpalabu ira ante apu. Alama jadi popatora katau-tau. Toda anantuki dota alatala. Tapi ilot nipakasalama nanggari pesuku itu. Sabana ia samba tau tona noa pokainguna. Nasusampu rarana, nanggita pokaingu tona tantoru, toni povia tau-tau da aria adana itu. Sabana ilot tau tona noa itu, neto orita tongo ira, pada eo-eo ia nanggita, pada nangepe povia ira tona jaa, sampe nanda sampu mo pekiri rarantaina tona noa. Jadi toramu, ala talama mala mempakasalama tau-tau, tonantuki dotana, ane ira membarata pesoba-pesoba. Pada ia mamala bau, membatarunggu tau-tau tonajana, sampai ira rasuku ri eom potangara. Tompu-umpu rasuku na ibetu. Etumo, tau-tau tonantuki dotarara ira tonaja, bona tantoru, pada tonanja puaka kuasa nualatala. Nabia bona sombompu, guru-guru topodava itu, sampai daan naika ira nanguli sinjai, malaika-malaika tonipoguma. Malaika-malaika Allah Ta'ala itu, neliung garoso, bo neliung ga kuasa ngari guru-guru topodava itu. Tapi naupa ibetu, malaika-malaika itu, daanum pakasala roa-roa ira, tono via sala, ante tesa-tesa njilaka ringayo ipue. Tapi guru-guru topodava itu, nomba salaraka anu daanin jani ira. Ira nasimbayu eva binata, to daan toto nompekiri, agana tubu nantuki ingu-ingu, tonaria rijaina. Binata etu aganiote, ala rasoko borasambale. Jadi ngari pokaingu tonaja, guru-guru topodava etu, kana rapatesi nasimbai eba binata-binata nasoa, pada rasuku sampai rikasae-saena. Ira kana rapandasa, sabana novia pokaingu tonaja. Nau tempo eona, toni podamba ira, aganompe basa no gausala, nantuki dotarara ira tunaja. Ira nompakatan toru komi topong para saya. Nasimbayu eva gege nompakarangu baju. Padengari pokaingu ira toni pakaya, komi nisalain tau. Sabana guru-guru topodava itu, aga nompebasa no gausala, tempo ira nasiromu nanggonin pasangganinggani ante komi. Ira bate-bate nanaino, mo gausala ante butum babesi toni kita ira. Dana basa-basa ira no via silaka. Ira no mba opa, tau-tau to dana roso pompara sayana, ala mo via silaka. Pada to na jadi kabiasa ira, aga na doko nudoi. Ira mpu-mpu tau na surukavu. Nipalasi ira mo jala to na konona, pada na salan jala mo ira. Ira no mba siala pokaingu ibileam, ana ibeor ngaulu. Ia aga naino kadoi, to nirata nangari po via na to na jana. Tapi ia nibungga sabana kajana itu. kalau dai pateke to ni pesabina, saung binata to da ana malano tesa. Tapi kalau dai etu no tesa eba manusia, nombatagi bileam, mumpapola niana to na doyo-doyo etu. Guru-guru to podava etu, nasimbawi eba ulun ue to na utimu. Ira eba kulimung gapu, agani burung poiri tapi da ana jadi uja. Nipakasadia ka ira, peto otene liunggaru mau. Sabana antena langa rara, ira nantesa po via iram boto, tapi tesa-tesa ira navara. Ira nomba opa tau tolako na kabasaka, ngari jai roa-roa ira tona jaa po kainguna. Tau-tau etu, nyopa ira ante nomba kapane dota rara tona jaa, ala ira manjili bali, mantuki po kaingu tona jaa, tolako ni kabasaka ira. Guru-guru etu no janji ka tau-tau etu, ane komi mantuki pepatuduki kami, komi kana makabasaka ngari atura-atura. Komi mamala mo via nuapa-nuapa, ni podota komi. Tapi kakonona, iramboto ni pobatua, pokaingu-pokaingu tonom pakaropu. Sabana ane sambatau ni dagi dotararana tunajaa, ia ni pobatua dotararana etu. Nanda sampu mo guru-guru topodava etu. Sabana bopia, iram pumpu no sinjani ante pua Yesus Kristus, magau to mumpaka salama kita, sampe na teka basaka mo ira, ngari po kaingu to najari dunia ei. Tapi naupu etu, ira ni pemala boni po batua bali, po kaingu to najaa etu. Kaupuna, neliung gandasa katubu ira, ngari pamulana. Na belo patau eba etu, da asanggani nang ginjani jala to na konona, pada nang ginjani na, tapi kau puna, numpalasi parenta-parenta ala tala to na gasa, to ni patuduki ka ira. To na jadi rijai ira, na simbaye vapopata, to na nguli ibei. Asu nanjili bali nanggoni luana, pada babu lako ni diu nanjili bali no tompuri gege.